kotoran binatang yang ada di daun pohon kelapa, ini hukumnya juga dimakfu ya, hukumnya dimakfu. Dan ini tidak hanya kemudian yang ketiga yang dimakfu adalah wa amma ala rijli dubabin wa in ru'ya, najis yang ada di kaki lalat ya, najis yang ada di kaki lalat walaupun najis itu terlihat ya, wa in ru'ya artinya walaupun dilihat. Ini kalau di dalam kitab Fathul Qorib, najis ini diistilahkan dengan najis yang tidak terlihat oleh mata ya. Jadi mala yudrikuhu torof, najis yang tidak terlihat oleh mata. Jadi karena najis itu sangat kecil, maka walaupun kita menghukuminya najis, tetapi najis itu dimakfu. Dan najis yang ketiga ini, yaitu najis yang ada di kaki lalat, ini termasuk najis yang dimakfu baik di air maupun di pakaian. Jadi seperti dalam sebagian keterangan di penjelasan sebelumnya, bahwa najis dilihat dari objek yang terkena, ini dibagi menjadi empat ya. Ada yang dimakfu di air saja, ada yang dimakfu di pakaian saja, ada yang dimakfu di keduanya, dan ada yang tidak dimakfu sama sekali. Dan najis ini yaitu najis yang ada di kaki lalat, ma ala rijli dubab, ini termasuk najis yang dimakfu baik di air maupun di pakaian. Dan najis ini dimakfu pula walaupun terlihat ya, walaupun terlihat. Lalu penggambaran bisa melihat najis ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, saya ulangi lagi penjelasannya. Ada dua penggambaran terlihatnya najis yang ada di kaki lalat. Jadi wa in ru'ya, kata wa in ru'ya ini artinya walaupun najis itu bisa terlihat ya. Lalu bagaimana cara melihatnya? Di dalam kitab fikih ada dua penggambaran. Penggambaran yang pertama adalah kita melihat ada lalat yang hinggap di benda najis. Jadi ada lalat yang hinggap di benda najis, otomatis kita memastikan bahwa kaki lalat itu tertempel di najis ya. Kita memastikan bahwa kakinya najis, namun kita tidak bisa melihatnya karena kaki lalat sangatlah kecil ya, sangatlah kecil. Jadi kita meyakini kakinya najis. Kemudian penggambaran yang kedua adalah najis itu dilihat oleh orang yang memiliki penglihatan yang sangat jeli. Jadi ada orang yang penglihatannya melebihi dari penglihatan normal, penglihatannya sangat tajam, sangat jeli, dia mampu melihat najis yang ada di kaki lalat ya, itu penggambaran dari terlihatnya najis yang ada di kaki lalat. Tetapi najis itu tidak terlihat oleh penglihatan normal ya. Jadi bisa dilihat oleh orang yang memiliki penglihatan yang sangat jeli dan tidak terlihat oleh penglihatan yang normal. Itu penggambaran najis lalat yang terlihat. Kemudian yang keempat, wa ma ala manfadhi ghairi adamiyyin mimma kharaja minhu. Sesuatu yang ada di anus binatang. Jadi manfadhi ghairi adami artinya anus selain manusia, binatang yang selain manusia, mimma kharaja minhu, sesuatu yang keluar darinya. Jadi yang keempat ini adalah najis yang ada di anus selain manusia. Ini hukumnya tetap najis, tetapi dimakfu atau dimaafkan oleh syariat. Dan berbeda dengan sebelumnya, yaitu najis yang ada di kaki lalat, najis yang ada di anus hewan ini makfunya terkhusus di air ya, terkhusus di air. Dalam arti apabila ada seseorang yang sholat membawa kucing misalkan, sholat yang membawa kucing dan di anus kucing itu najis, maka sholatnya tidak sah. Karena najis ini kemakfuannya terkhusus hanya di air. Dalam arti bila ada hewan yang terjatuh di dalam air, maka anusnya tidak bisa menjadikan air najis ya. Maka anusnya tidak bisa menjadikan air najis. Ini tentunya berbeda dengan manusia. Jadi kalau manusia anusnya najis, setelah berak dia belum cebok misalkan, lalu dia masuk ke dalam air, anak kecil contohnya ya, itu air yang dimasukinya hukumnya tetap najis ya, tetap najis. Jadi anus ini makfunya hanya terkhusus pada hewan saja. Kemudian yang kelima adalah wadzarki toirin, ya. Wadzarki toirin artinya kotoran burung. Kotoran burung ini sebenarnya sudah dijelaskan di beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa makfunya kotoran burung ini hanya terkhusus untuk tempat saja, terkhusus untuk tempat sholat. Jadi ini tidak dimakfu di air, ya, berbeda dengan sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya najis yang ada di anus selain manusia ini terkhusus di air, kalau kotoran burung ini terkhusus di tempat saja. Artinya bila ada air yang terkena najis kotoran burung, ini airnya tetap najis. Dan ini dijelaskan di dalam syarat sholat yang kedua, yaitu sucinya tempat sholat, ya. Sucinya tempat sholat, tapi dikecualikan boleh seseorang boleh sholat di atas kotoran burung, karena kotoran burung ini walaupun najis hukumnya dimakfu. Namun kemakfuan kotoran burung seperti yang sudah dijelaskan di sebagian penjelasan, kemakfuan kotoran burung ini dengan tiga syarat. Jadi seseorang boleh sholat di atasnya, di atas kotoran burung, dengan tiga syarat, bila mencukupi tiga syarat. Ini syarat ini sudah saya jelaskan di sebagian video. Syarat yang pertama adalah tidak sengaja berdiri di atasnya. Jadi tidak ada kesengajaan berdiri di atasnya. Kemudian syarat yang kedua, kotorannya sudah kering, tidak masih basah, ya. Kalau masih basah ini hukumnya belum dimakfu. Dan yang terakhir, sulit menghindari. Jadi syaratnya tiga, ya. Kotoran burung atau zarki toirin ini bisa dimakfu, syaratnya tiga. Yang pertama tidak sengaja berdiri di atasnya, yang kedua kotorannya sudah kering, dan yang ketiga sulit menghindarinya. Lalu yang selanjutnya, najis yang dimakfu selanjutnya adalah rawthima nas'uhu minal ma. Najis wama ala famihi, mohon maaf, ya, wama ala famihi. Kemudian yang selanjutnya adalah najis yang ada di mulut binatang. Jadi famihi ini dhamirhi kembali ke toir, ya. Jadi burung itu selain kotorannya dimakfu, najis yang ada di mulutnya, di paruhnya, itu juga dimakfu. Namun kemakfuan ini terkhusus di air. Jadi kalau kotoran burung terkhusus di tempat, makfunya terkhusus di tempat, tapi kalau mulut burung atau paruh burung ini terkhusus di dalam air. Jadi penjelasannya sama seperti najis yang ada di anus manusia, ya. Bila ada burung yang masuk ke dalam air dan kita meyakini paruhnya itu najis, maka najis itu tidak bisa menajiskan air, karena najis ini dimakfu terkhusus di dalam air. Kemudian yang selanjutnya, waroithima nas'uhu minal ma. Najis yang kotoran hewan yang terlahir dari air, ya, seperti lintah, ya. Ini sudah ada penjelasan di sebagian video sebelumnya. Contohnya seperti lintah. Jadi hewan lintah itu hewan yang terlahir dari air. Artinya apabila ada lintah di dalam air, kemudian lintah itu mengeluarkan kotoran, itu hukum airnya tidak najis, ya. Hukum airnya tidak najis karena kotoran hewan yang terlahir dari air ini hukumnya dimakfu. Kemudian yang terakhir ini redaksinya agak panjang. Au wa raithima nas'uhu minal ma' au baina awraqi syajarin narajil allati tustaru bihal buyut anil matar haitsu yas'uru saunul ma'i anhu. Jadi au baina ini atofnya ke ma, ya. Raithima nas'uhu minal ma', kotoran hewan yang terlahir dari air. Au raithima baina awraqi syajarin narajil, gitu, ya. Yang termasuk dimakfu adalah kotoran dari hewan yang kotoran itu berada di daun pohon kelapa. Jadi narojil biasanya diartikan dengan pohon kelapa. Kalau di arti kamus, narojil ini kelapa nyiur ya, kelapa nyiur. Alati tustaru bihal buyutu anil mator. Jadi pohon kelapa ini daunnya ya, daun pohon kelapa ini digunakan untuk menutupi rumah, yaitu sebagai atap ya, digunakan untuk dijadikan atap rumah agar terhindar dari hujan. Yaitu di sebagian rumah kita tahu itu atapnya tidak menggunakan genteng, tetapi menggunakan pohon kelapa atau auroku sajarin narojil. Jadi kotoran binatang, kotoran binatang yang ada di daun pohon kelapa ini hukumnya juga dimakfu ya, hukumnya dimakfu. Dan ini tidak hanya terkhusus di pohon kelapa, tetapi mencakup juga pohon yang lain. Dan kemakfuan ini dengan syarat sulit dihindari, haitsu yas'uru saunul ma'i anhu. Sekiranya sulit untuk menghindarkan air dari najis itu. Jadi najis yang ke-8 ini juga najis yang dimakfu terkhusus di dalam air ya. Artinya prakteknya adalah andai kata ada rumah yang atapnya menggunakan daun kelapa, kemudian di daun itu ada kotoran hewan ya, di daun itu ada kotoran hewan, lalu turun hujan. Turun hujan tentunya hujan itu sebelum sampai ke tanah menempel dulu ke daun yang digunakan atap ya. Dan air yang menetes ke bawah itu hukumnya makfu ya. Air yang menetes ke bawah itu hukumnya makfu karena kotoran binatang yang ada di daun kelapa ini termasuk najis yang dimakfu. Jadi saya ulangi lagi bahwa najis makfu yang ke-8 ini tidak hanya terkhusus di daun pohon kelapa, tetapi mencakup juga daun yang lain yang digunakan untuk atap rumah, tetapi dengan syarat sulit dihindari, sulit menghindarkan air darinya.